kesempatan untuk bicara. Pernahkah kau tanya baik-baikkah kau dan aku? Pernahkah kau peluk diriku? Walau ku tak minta, pernahkah kau baca yang ada dalam pikiranku? Ada satu kau lupa, ada satu yang terlewat olehmu. Kau sengaja, kau sengaja. Kau sengaja.